دائما ابدا على silakan kepada rombongan mempelai putra dari Malang untuk mengikuti sesi foto bersama. Monggo sekali lagi untuk semua keluarga besar dari mempelai putra dari Malang, saya persilakan untuk menikmati foto sesi bersama. Monggo. Rombongan pengiring saking putra saking Malang, kula suwun untuk berfoto bersama terlebih dahulu di pelaminan. Monggo. Happy. صلي وسلم.